وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Para hadirin mustami'in jamaah pengajian Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nerusakan pengajian rutin kita pengajian kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal imana billahi i'tiqadun annahu la annahu wahidun la nadhira lahu fi dhatihi wa shifatihi wa la sharika lah fil uluhiyah wa hiya istighqaq al ibadah wa annahu qadibun la ibtida'a li wujudihi wa baqin lan intihaa li abadiyatihi wa lam ngertio sira annal imana ing sak temene iman ngimanaken percaya billahi kelawan Gusti Allah sing diarani iman nang Gusti Allah niku i'tiqadun yaiku kemantepan ati mantepi pikir keyakinan annahu sak temene Gusti Allah iku wahidun siji la nadhira ora ana kang nandingi iku maujud lahu kedue Gusti Allah ora ana tandingan iku mang fi dzatihi ing dalem zati Gusti Allah wa sifatihi lan sifat-sifati Gusti Allah wala syarika lan ora ono kang nulungi madani wala syarika lan ora ono kang madani kang ngancani iku maujud lahu kedue Gusti Allah. Allah tidak ada yang membantu, tidak ada yang menyamai fil uluhiyati ing dalem oleh disembah. Wahia utawi uluhiyah iku istighqaqul ibadati ngekaini ibadah berhak untuk diabdikan, berhak untuk disembah. Wa annahu lan sak temene Gusti Allah iku qadimun disik disike Gusti Allah niku waula ibtida'a ora ana kawitane iku maujud li wujudihi maring wujude Gusti Allah. Wabakin lan Gusti Allah niku langgeng la intihaa ora ono batesi ente'i iku maujud li abadiyatihi maring kelanggengane Gusti Allah. Terus para hadirin, seseorang itu mengaku iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu benar, manakala kapan tiang niku wau kagungan manah, kagungan pikiran, kagungan satu keyakinan bahwasannya Gusti Allah niku siji. Boten nenten sing nandingi sing madani. Baik madani niku wau ing dalem zate, bentuke dan lain sebagainya. Ataupun tidak ada yang menandingi dan menyamai nanggene Gusti Allah niku, baik dalam sifat-sifat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Apane Gusti Allah niku agung dan satu-satunya, tidak ada yang menyamainya. Wis. Kapan kula kali sampean ningali dalam bentuk pikiran, dalam hati kula kali sampean ono barang sing agung, ono barang sing hebat, ono barang sing ini, iku kabeh gak ngalano keagungane Gusti Allah. Kehebatan-kehebatan yang kita lihat, keanehan-keanehan sing kula kali panjenengan sumerapi niku adalah sebagai bukti lek Gusti Allah niku hebat koyok ngono. Karena napa? Sing nyiptakno kehebatan niku nggih Gusti Allah. Apa sing koyok ngono melebihi dari itu? Wala syarika lahu fil uluhiyati. Lan kula kali sampean nek nikapan iman nang ngene Gusti Allah, keimanan yang sempurna itu manakala kula kali panjenengan kagungan satu keyakinan lek Gusti Allah niku mboten nenten sing rencangi, tidak butuh pembantu, tidak butuh pegawai, boten enten sing kenek dipadak novil uluhiyati dalam hak penyembahannya. Sopoai sing dipatuhi, sopoai sing jadi ga ono kecuali Gusti Allah. Apa uluhiyaiku? Uluhiyaiku fistihqaqil ibadati. Gini ku berhak pantas disembah. Kerantan apa? Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang merawat, Allah itu yang segala-galanya. Wa annahu, kadek Gusti Allah yang mempunyai sifat demikian ini, itu qadimun, disik. Disi'e Gusti Allah niku la ibtida'a li wujudihi. Tidak dapat kita bayangkan permulaan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak tutup. Ilmune menungso niku mboten tutup. Lek ne bayangno. Ya apa kaitane Gusti Allah? Mboten tutup. Dijelasno model yo napa, dikei conto model yo napa gak iso. Kerana apa? Wadahe ilmune akale manungsa itu tertutup, terbatas. Berjade tu ya Allah Gusti Sawu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Lah kula kali panjenengan lekne menghadapi ngadepi barang-barang sing gak tutup nang gene akal, tapi itu dikatakan oleh Allah, diceritakan oleh Rasul, maka kewajiban kula kali sampean geniku alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Orang-orang yang muttaqin, wong sing nurut nang Gusti Allah, sing iman nang ngene Gusti Allah, iku wong lek sing percaya nang ngene barang-barang yang gaib, di antara barang yang gaib itu bukanlah gaib dalam pandangan mata, tapi gaib itu tidak terjangkau dengan akal pikiran kula kali panjenengan. Lah kangge ngrawat keyakinan yang demikian tinggi, kula kali panjenengan dikengken wayuki munas sholata. Sholat itu untuk merawat keyakinan-keyakinan yang demikian niki. Wabakin sifate Gusti Allah niku wau langgeng, boten pernah rusak, tidak pernah tergeser. Semuanya kesempurnaan dan keagungan Allah tetap tidak berubah. La intihaa, boten enten bungkasane, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Li abadiyatihi, terhadap keabadian langgenge Gusti Allah. Niki nggih ngoten. Kula kali panjenengan meskipun dikei contoh tidak dapat membayangkan. Pokoke lek kula kali sampean diceritakake tentang agungan Allah, itulah Allah, mboten dawa. Ya. Terus sing nomor kul nomor loro, wa bil malaikati. Kula kali panjenengan gimana? Ya napa carane iman kula kali sampean ngimanaken nang ngene malaikat? Miturut keterangane Syekh Al-Imam Zainuddin niki piyambake dawuh, wong lek ni iman nang ngene malaikat itu carane iku i'tiqadun. Wong iku duweni satu keyakinan kemantepan bahwasannya annahum sak temene malaikat iku mukromuna, adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluke Allah sing dimulyakno ambek Gusti Allah. Kados kula kali sampean. Nggih. Mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'suna, ora tau melanggar sapa malaikat Allah ing Gusti Allah. Tidak pernah melanggar ma ing perkara apa ae amara kang perintah sapa Allahum ing malaikat. Wa yaf'aluna, lan padha nglakoni agawe melaksanakan sapa malaikat ma ing apa ae yuk maruna kang diperintah sapa malaikat. Dados para hadirin, malaikat niku gambaran kula kali panjenengan kita beriman bahwasanya Allah niku mempunyai satu makhluk sing dijenengno malaikat. Malaikat itu diberi tugas ibadah nang ngene Gusti Allah untuk melaksanakan tugas-tugas. Mereka itu tidak pernah melanggar aturan atau tugas nanggil tugas yang ditugaskan Gusti Allah, dan selalu piyambe niku melaksanakan apa yang diperintah. Gak tahu kendublas. Umpama diciptakno dikongkon maca tasbih, tasbih tok gak pernah kesel. Nggih. Yeah. Gak pernah noleh, gak pernah noleh, wis ngoten tok. Dikongkon jalukno sepuro, golekno sepuro tok. Keranten apa mereka tidak pernah menanggar? Keranten piyambake niku mboten kagungan nafsu. Nggih. Yeah. Mergane lek ne ana wong ngomong. Nggih. Yeah. Wonten niki sing jelas iki wonten. Nggih. Yeah. Jarine malaikat Jibril niku waktu ngekekno wahyu niku keliru. Kok iso keliru? Wong jenenge malaikat. Iya. Yeah. Keliru nang sapa? Wayahe sing dikei nubuwah iku dudu Nabi Muhammad Sayyidina Ali. Sapa sing ngomong? Lah ngerti sampean. Iya. Yeah. Ngerti sampean. Lha malaikat iku mang sampe kaya ngono. Keliru otomatis manusia malaikat iki sik duwe nafsu. Wong malaikat iku jare Gusti Allah la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wonten gene surat At-Tahrim. Ono maneh malaikat keliru. Iya. Akhire mangkel ambek malaikat niku wau. Hal niki persis kaya kelakone wong Yahudi. Wong Yahudi ya napa mangkel ambek malaikat Jibril ambek malaikat Mikail niku. Kene apa? Malaikat Ibril ambek malaikat malaikat Jibril ambek malaikat Israfil yang menyampaikan kepada malaikat Nabiullah Sulaiman sehingga piambee enggak ada mujizat-mujizat yang mengalahkan para tukang sihir. Akhire jarene wong Yahudi, iya, jarene wong Yahudi. Malaikat Jibril ambek malaikat Israfil itu bukan melampukan rahasia. Justru yang diulangno ambek malaikat-malaikat itu adalah sihir. Hal niku bisa diceritakan dilihat dalam surat Al-Baqarah ceritane waktu malaikat Nabiullah Sulaiman seto dibuka ambek setan kilo isine keris isine wake isine ngene dan lain sebagainya menandakan niku. Para hadirin diceritakan wonten gini surat Al-Baqarah niku bahwasannya malaikat itu memang gak pernah punya nafsu. Justru malaikat niku zaman biyen zamane Nabiullah Idris alaihi salam menungso CCTV niku pernah mengadu nang gene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ceritane malaikat Harut ambek Marut. Lah ngoten nggih ya. Ini surat Al-Baqarah niku. Ceritane ya napa? Malaikat niku para malaikat niku terheran. Langgi Gusti, kok cek nemen nih sampean niki. Oleh sayang nanggini anak putune Nabi Adam niki lho. Sampean ngenak no, sampean cepak no kabeh anak putu Adam niku situk. Gak ono sing keliwatan. Dienak no kabeh, dicepak no supaya uripe seneng. Tapi kene apa dengan aturan Allah sing dicepaki menungsa iki supaya seneng, menungsa iku sing gak iso seneng. Melanggarai, ngilokno nang ngene Gusti Allah. Ngono jare malaikat, sampean iki lho Gusti Allah. Oleh ngrumat menungsa kepingin menungsa sampean enakno. Sing terima kasih sing matur suwun teng sampean luwe titik tinimbang sing ngilokno. Sing ngilokno sampean, sing nyapurno nyirikno sampean, ngono iku sampean sepuro. Kok cek sabari sampean Gusti Allah. Nggih. Yeah. Lek kula sampean kei ngoten masyaallah, monggo kula boten sampean kei ganjaran ngeten mawon niki sujud syukur sembarang. Akhire dari Gusti Allah kon katakei nafsu yo apa? Jajal kon tak kei nafsu, lak buyar kon. Nggih. Yeah. Akhire pancet wa akhiru da'wahum malaikat iki dirapatno ambek Gusti Allah dikengken mele di antara malaikat-malaikat sing dipercaya sing kuat kira-kira ngadepi nafsu niku wae. Bareng dipilih, terpilihlah Harut ambek Marut. Kok gak diceritakno gini malaikat-malaikat sing 10 yang wajib diketahui itu nama malaikat yang mempunyai tugas dalam mengabdi ngladeni menungso niki kabeh 10 itu wajib diyakini. Sedangkan malaikat-malaikat yang lain koyok malaikat sayyahin sing bagian golei pengajian-pengajian ngeten niki gak disebut sapa jenenge. Iya. Yeah. Malaikat-malaikat sing bagian nulung kula kali sampai njogo kula kali sampai masih berjuta. Kula kali sampeyan iki dijogo malaikat beribu-ribu. Durung sing njogo ayat-ayat suci Al-Qur'an, tiap huruf itu ada malaikat semua. Cuman sing wajib kula sampeyan supaya merapi nggih niku cuma 10. Iku sing balak-balik iki lho, sing sering hubungan tenggene kula kali sampeyan. Nggih ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Lekne wong-wong kuno matehai nang ngene malaikat ngono lho. Papat iki biasa lek kirim dungane iku nggih ya. Krana apa? Iki sing biasa. Malaikat Jibril bagian ngekei wahyu, Israfil bagian ngekei ngedum rezeki, Izrail waktunya nyebutnya wong besok gak nemen-nemen ngoten nggih ya. Dan lain sebagainya. Terus para hadirin malaikat Marut wa Marut niki akhirnya diculno ambek Gusti Allah nang donya. Dikei nafsu. Bareng dikei nafsu delok donya niku seneng. Nggih. Yeah. Akhire nanga ketok bintang niku wadang. Wapi irek bintang niku. Akhire bintang yang ter yang paling bersinar niku wau didono ambek Gusti Allah sret mudun dirupakno wong wedok sing ayu. Nah. Jenenge malaikat sing gak duwe nafsu biyen delok bintang kaya ngono delok mari ngono dirupakno wong wedok kepincut. Nggih. Yeah. Akhire takon. Diapeli jenenge bintang niki wau. Nggih. Yeah. Kare sampe lan duwe anak ayu sampe jeneng bintang. Iya. Yeah. Pun bintang niki wau diapeli ambek malaikat Harut wa Marut. Sampeyan kok ayu ngene ya apa suarane lembut. Mali ngono anu sembarang wis gak tumon. Sampai lali malaikat Harut wa Marut niki wau. Tugase ana donya cuma ngapeli bintang niki wau. Akhire takon. Oh kontrol rahasia aku ah. Aku iki duwe golekan. Golekan iki sing nyebabno aku awet ayu, iso nyuci pesugihan dan lain sebagainya. Ngono yo iya. Kon lekne kepingin ayo percaya ambek iki. Wah sepurane. Iku sirik. Sirik iku gak elok. Ayu yo apa kon gak tadi ngene-ngene ngoten. Mengarahkan ngoten. Jari nafsu ini awas kon ngoten. Pun. Mari ngunung rayu terus. Akhirnya kepingin ngerapi. Walek ngerapi gak gelem aku. Put aye nak ngoten jari ini sebalak balik. Mulai ini. Iya. Mulai. Wah gak oles gini. Koncarane lek gak gelem ngene lho engko lek muta keliru sampe aku anu patenono wah tambah nemen gak ono yo jane gak anu kon ngombe yo disi ngombe arak sret mari ngono mabuk kumpulono wes gak cocok ya akhire rayu akhire malaikat Harut wa Marut ini terjadi di koko nili itu tili ono tok ae wis ngombe bleng. Mari ngombe, mantun ngoten mabuk sampai niku wau terjadi ngumpuli sampai dua anak dan mateni. Hal niki diceritakno wonten kene kitab tafsir Ibnu Katsir mriko. Niki bahwasanya sekaligus menapa memberikan jawaban yang lurus bahwasannya malaikat itu aslinya boten punya nafsu. Dadi lek dikongkon-kongkon niku gak duwe ati apa-apa ikhlas. Lek dikongkon nyampekno ya disampekno. Sejewe kula kali sampean. Lek dikongkon delokno, si tak deloke kira-kira awak ngekekno amplop iki oleh fee tanggal ndak rasa-rasa ben-bene tak kekno. Ngoten. Iya. Pasti ana embel-embele niku krana nafsune. Lah malaikat mboten. Mergane malaikat dalam menyampaikan wahyu, dalam menyampaikan apa saja tidak akan pernah salah. Lah ana ngarani malaikat salah iku mulai zaman Yahudi biyen. Lek wong sing ngono padha mbek wong Yahudi lek ngono. Ana maneh crita, nggih. Niki krungu kula. Sajane yo sing dadi Sultanul Auliya dudu Syekh Abdul Qadir Jailani. Sopo Mbah Khalil Bangkalan jadi waduh. Wah, Syekh Abdul Qadir Jailani tahun piye? 500. Mbah Khalil Bangkalan si wonten iki saking senenge ngoten. Dia gak sembayang, cuma kepingin keliru. Nggih ya. Keliru. Jadi malaikat itu tidak ada apa-apa, cuma melaksanakan ngeten. Kewajiban kula kali sampean cuma ngimani lek malaikat ono ngoten to. Nggih ya. Utusan kula, malaikat niku wau dikengken napa mawon. Nggih ya. Sadiquna malaikat itu selalu benar. Gak tahu goro, gak ono embel-embel kepingin apa-apa. Fima ing dalem barang akhbaru kang ngabarno kang gawa kabar sapa malaikat bihi kelawan ma. Jadi semua yang di bawah niku asli teko Gusti Allah lek ayo a gak ono b iku. Karena malaikat itu enggak punya nafsu, jadi corongnya tendang. Sing nomor tiga, para hadirin, wabil kutubi. Kita diperintahkan untuk beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apa sing dhiye kongkon ngimano nang gini kitab-kitab Gusti Allah. Ngiman nonan kitab-kitab Gusti Allah niku i'tiqadun, satu keyakinan dalam hati dan pikiran. Annaha sak temeni kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah itu kalamullahi dawuhe Gusti Allah. Al-azali kang azal. Azal niku zaman kuno yang belum ada apa-apa. Di mana ada Allah, di situ ada kalam Allah. Ya. Yeah. Terus dawuhe Gusti Allah niki, jadi sebelum Allah itu menciptakan apa-apa, Allah sudah punya Al-Qur'an. Allah sudah punya Taurat. Allah sudah punya ngeten. Niku dawuh-dawuhe Gusti Allah. La kalam dawuhe Gusti Allah niki wau al-qaim yang ada bidzatihi pada zatnya Allah. Bentuknya Allah gimana kita tidak dapat. Gusti kita mengatakan bidzatihi niki keranten kula kali sampean le diwara Allah ngoten tok tanpa kita mengatakan zat kula kali sampean enggak bisa bayangkan. Karena keterbatasan kula kali sampean cara bicara dengan kula kali sampean harus pakai zat, maka Allah mengatakan bidzatihi ada zatnya Allah. Seandainya kita ini enggak punya bentuk, enggak punya badan, enggak punya apa-apa, maka Allah itu tidak akan mengatakan berbicara kita itu dengan bidzatihi ndak. Niku saking mudune Gusti Allah, saakene Gusti Allah ingin memberikan pemahaman dumateng kula kali sampean. Dawuhe Gusti Allah itu al-qaim bidatihi yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-munazzahu. Al-munazzahu yang bersih anil harfi dari huruf. Wasauti dan suara, wa anna kullama tadammanathu haqqun, dan semua apa yang dikandung dalam kitab-kitab Allah itu adalah benar. Wa anna Allah Ta'ala lan sak temene Gusti Allah Ta'ala iku anzalaha menurunkan kitab-kitab itu ala ba'di rusulihi terhadap sebagian utusan-utusan Allah. Boten sekabehane rusul diberi kitab. Diturunkannya dawuhe Allah itu terhadap rusul bi alfadin, dengan memakai kalimat-kalimat hadisatin yang baru diciptakan Allah. Kemudian kalimat-kalimat itu agar dapat dijaga, terjaga dan tersampai pada kita, akhirnya ditulis fi alwahin, ditulis dalam beberapa lembaran-lembaran. Au ala lisanil muluki, atau terjaga di dalam lisannya para malaikat-malaikat yang disuruh untuk menjaga dawuhi Gusti Allah. Dados para hadirin sekalian, sing dimaksud dengan dawuhi Gusti Allah itu bukanlah Al-Quran yang ditulis, tapi kandungan daripada Al-Quran, pemahaman dari Al-Quran itulah dawuhi Gusti Allah. Paham gitu? Itu tulisan nih. Tulisan niku adalah sarana utawa alat kangge memahami kula kali sampean supaya paham tentang dawuhe Gusti Allah. Terus apa dawuhe Gusti Allah iku kena dirungono? Tidak ada suaranya. Lah terus Kanjeng Nabi itu diwurui ambek malaikat. Malaikat itu langsung dari Allah. Bagaimana caranya? Terserah di sana keranten kula senes malaikat nggih tidak bisa menceritakan. Nggih. Yeah. Lah terus lekne pancen Al-Qur'an itu adalah sarana kok kita wajib menghormati? Ngeten. Lek carane cara fikih, cara usul fik lil wasail hukmul maqasid. Apa saja yang dibuat sarana untuk menuju pada sesuatu, maka itu hukumnya seperti suatu tujuan. Umpomo, ya. Yeah. Niki onten, ya Allah, jembatan. Ya. Yeah. Lil wasail hukmul maqasid. Contohnya ngeten. Allah, gaya contoh yang apa ni? Gambaran ni ngeten. Umpama kula kali panjenengan, gambar-gambaran enteng-entengan ya, jadi jelas. Ana wong, wong tuwa ni, iki kupluke wong tuwa, ya. Mari ngono kupluk kan biasanya dhuwur ya, diteleni sore ngene, sret. Dijai ambil anake. Murang-muring tak boten. Murang-muring tak boten. Bangsat raimu iku. Aja kudu won. Ndak sih bapakmu kon ija-ija. Enggak apa. Enggak sampean gawe ngono. Iya, iki biasa tak gawe, padha bingi candasku kon. Nggih. Yeah. Lah kita menghormati Al-Qur'an atau kita kertas-kertas yang telah ditulis kalimat-kalimat Allah itu, kita menghormati karena itu terdapat kalimat-kalimat Allah. Lek kula kali sampean gak menghormati kertas niku wau, termasuk padha ambek gak menghormati Gusti Allah. Ngenyek nang kene Gusti Allah. Ya bener, iku maeng cuman sekedar tulisan, tapi sing ditulis niku adalah wadahe Gusti Allah. Padha ambek ngeten. Ya. Ana iki gak ngenyek ana sandale raja. Nggih. Yeah. Mari ngono diicak. Sampeyan ku alat diseneni. Nggih. Yeah. Karena apa? Padha ambek ngenyek raja. Lah Gusti Allah Subhanahu wa taala niki nurunaken dengan kula kali sampeyan kok pake suara, pake huruf, pake ngeten-ngeten keranten. Kulo kali sampean baru dapat memahami itu harus dengan huruf, harus dengan kalimat, harus dengan ngeten. Seandainya seumpami kulo kali sampean memahami dawuhe Gusti Allah itu tidak dengan kalimat, maka niscaya kalimat dawuh Gusti Allah itu tidak akan tertulis dengan kalimat niki. Ya. Umpama jenenge wiwitan itu memahami bagaimana, ya terserah wiwitan bagaimana bahasanya wiwitan. Itu memahami kalame Allah Subhanahu wa taala. Kados kula kali sampean umpama menciptakan alat untuk membaca orang-orang buta. Ya apa carane mencuri huruf, huruf braille niku ya. Terus apakah kalam Allah seperti itu? Ya ndak, ini adalah untuk memahami supaya kula kali sampean paham tentang dawuhe Gusti Allah. Lah keranten kalimat-kalimat ini mengandung dawuhe Gusti Allah. Kertas ini tertulis nanggene dawuhe Gusti Allah, maka kula kali sampean wajib menghormatinya. Lil wasail hukmul makosid. Yeah. Lah terus umpama kula kali panjenengan ngarani Quran itu adalah baru karena dicetak. Iya, cetakane. Tapi isine, kandungane itu adalah qadim. Supaya hati-hati kula kali sampean mboten usah ngarani Quran itu adalah barang baru. Nggih. Yeah. Supaya hati-hati. Nggih. Yeah. Wabirrusuli lan iman kelawan piro-piro utusane Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita itu mempercayai bahwa iman terhadap Rasul? Iktikadun yaiku satu keyakinan. Kemantepan annallaha ing sak temene Gusti Allah iku arsalahum ngutus sapa Allah hum ing para rasul ilal khalqi diutusi rasul niku mau dikongkon nanggene semua makhluk wa nazzahahum lan bersiaken sapa Allah hum ing para rasul niku wau angkulli napa ni angkulli wakhimatin dari segala kotoran wa naqsin lan kekurangan fahum utawi para rasul iku maksumuna padha kereksa kabeh terjaga minas shogoiri saking perbuatan-perbuatan dosa kecil wal kabairi lan piro-piro dosa gede. Terjaganya niku wau qoblan nubuwati sadurunge diangkat dadi nabi wa ba'daha lan sakwise dadi nabi. Para hadirin, karena waktunya kita terbatas, untuk penjelasan niki insyaallah di bulan-bulan yang akan datang. Menawi angsalipun kula ngaos dateng panjenengan banyak terdapat kesalahan-kesalahan, kula nyuwun gungipun pengapunten dumateng panjenengan. Mugi-mugi angsalipun panjenengan membantu untuk menghadiri pengajian ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan dan diberi ilmu yang bermanfaat, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang soleh yang dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya lan kita sedaya dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi keimanan yang sempurna, bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin. Ya Rabbana darafna nanak darafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa amini rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna rasuli nahla bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada tadi sombi والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.